طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja, baik Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Bro, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Surabaya, dan Roja di kota-kota lain. Pendengar Radio Albayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba, Pangkal Pinang, Radio Hidayah, Pekanbaru, pemirsa Asil TV, pemirsa Suro TV, pemirsa Al-Asmul Husna TV, pemirsa Roja TV, pemirsa Sahabat Muslim TV, Linggo TV, Persada TV, dan beberapa TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita dan para netizen melalui channel atau akun manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa khusus untuk hari Jumat sore membahas masalah akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqadah. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Salah satu poin yang termasuk bagian dari rukun iman yang kelima ini adalah iman kepada tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari akhir. Kita sudah menjelaskan dua tanda besar, yaitu munculnya Imam Mahdi, yang kedua keluarnya Dajjal. Sekarang kita masuki tanda yang ketiga dari tanda besar dari hari kiamat. Ketiga ini adalah Nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabiullah Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran, sudah dikabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, seorang yang as-sadiqul masduq. Beliau as-sadiq, yang jujur, al-masduq, yang wajib dipercaya, yang tidak pernah berbicara apapun yang bersumber dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya tiada lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan hadis-hadis tentang Nabiullah Isa ini mencapai derajat mutawatir maknawi, sehingga menjadi ijma' para ulama ummah, baik dulu ataupun sekarang, yang menjelaskan tentang turunnya Nabiullah Isa ini, sehingga wajib untuk diimani oleh setiap muslim. Berkata As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, wa nuzuluhu yani Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama. Adapun ayat Al-Quran ada beberapa yang mengisyaratkan akan turun kembali Nabiullah Isa. Di antaranya surah An-Nisa ayat 159, Allah berfirman, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematian Nabi Isa. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan keyakinan yang bertolak belakang tentang Nabi Isa. Kalau Yahudi menghinakan Nabi Isa, disebut anak haram. Kalau kalau orang Nasrani sebaliknya mengkultuskan, mengklaim, meyakini Nabiullah Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya kufur. Nanti dua-duanya, baik Yahudi ataupun Nasrani, akan beriman bahwa Nabi Isa seorang Nabi. Bukan anak haram, bukan juga anak Allah, tapi utusan Allah yang diutus ke tengah manusia sebelum Nabiullah Isa wafat. Dan ini akan terjadi, seluruh ahlul kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa wafat. Itu terjadi di akhir zaman. Ketika Nabi Isa turun kembali ke muka bumi ini, sehingga seluruh agama di alam jagat raya ini hanya satu, yaitu agama Nabiullah Ibrahim yang lurus. Ya, kalau dikatakan bahwa Nabi Isa sekarang sudah wafat, maka realitanya ahlul kitab belum beriman. Masih di tengah keyakinan yang batilnya tentang Nabi Isa. Sampai sekarang. Nah, Al-Quran menyatakan, wa in min ahlil kitab illa latu'minun nabihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa ini meninggal. Adapun hadis dari kitab hadis yang sahih amat sangat banyak. Di antaranya sahih Bukhari dan sahih Muslim dan yang lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadih la yushikanna ayyanzila fikum ibna Maryam hakaman adlan fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yadhul jizyah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sebentar lagi akan turun di tengah-tengah kalian putra dari Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan akan menghapuskan jizyah. Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "La yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adilan falyaksiranna as-salib." Pasti akan turun Nabi Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, lalu pastilah walayaksiranna as-salib, pastilah akan menghancurkan salib-salib. Dalam hadis lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina ila yaumil qiyamah. Fayanzilu Isa ibn Maryam فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, selantiasa muncul satu kelompok kecil dari umatku, mereka berperang di atas kebenaran, mereka tetap zahir, tetap muncul, tetap eksis sampai hari kiamat. Lalu turunlah Isa bin Maryam, lalu berkatalah Amir kaum muslimin. Amir kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa turun, Amir kaum muslimin berkata, "Mari, salatlah bersama kami, mengimami kami." Menjawablah Nabi Isa, "Tidak, karena sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini." Lalu Isa melakukan sholat subuh sebagai makmum, adapun yang menjadi imam kaum muslimin saat itu adalah Imam Mahdi. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang semakna. Saking banyaknya sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Adapun ijma, maka ulama-ulama Islam telah ijma tentang akan turunnya Nabiullah Isa. Tak ada seorang pun dari ahli syariat ini yang menyelisihinya, hanyalah orang-orang yang mengingkari hal ini dari kalangan filsuf, kaum ahli filsafat, dan orang-orang Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. yang saking sedikitnya dan menyempalnya mereka itu tidak mu'tabar sebagai pendapat yang dianggap ikhtilaf, tapi disebutnya inhiraf. Dan seluruh ulama telah ijma akan turunnya Nabiullah Isa dan akan menghukumi manusia dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Quran Sunnah. Bukan membawa ajaran sendiri, ajaran Nabi Isa zaman baheula, bukan. Sekalipun kenabian tetap melekat pada dirinya, Nabi Isa. Tapi beliau ketika turun lagi diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi akhir zaman ini. Lalu Imam Mahdi yang saat itu menjadi imam menyerahkan kepemimpinan kepada Nabiullah Isa. Sehingga Imam Mahdi menjadi sahabat Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, seperti sahabat-sahabat dan pendukung Imam Mahdi yang lainnya. Itu penjelasan As-Saffara ini. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala Majmul Fatawa. Kata beliau, wa Isa hayyun fis sama lam yamut ba'd wa idza nazala minas sama lam yahkum illa bil kitabi was sunnah la bisyai'in yukhalifu dhalik. Isa itu masih hidup di langit, belum meninggal, dan ketika turun kelak dari langit di akhir zaman, Isa tidak menetapkan hukum bagi manusia kecuali berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bukan dengan ajaran lain yang menyelisihi hal tersebut. Lalu beliau berkata, Isa alaihissalatu wassalam hayyun wa qad thabata fis sahih anin nabi alaihissalatu wassalam annahu qal yanzilu fikum ibnu maryam hakaman adalan wa imaman muqsitan faiksiru salib wa yaktul khinzir wa yadul jizyah. Kata Syekhul Islam, Isa itu masih hidup dan telah ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan imam yang bijaksana. Lalu Isa ini akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan menghapuskan jizyah. Juga dalam hadis lain dikatakan bahwa annahu yanzilu alal manaratil bayda syarqid Dimashq. Bahwa Nabi Isa itu akan turun di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Wa annahu yaqtulu ad-dajjal. Wa man faraqat ruhuhu jasadahu lam yanzil jasaduhu minas sama. Dan dia akan membunuh dajjal. Orang yang ruhnya dan jasadnya sudah berpisah, sudah mati, tidak mungkin jasadnya turun dari langit. Ini menunjukkan Nabiullah Isa ini, beliau masih hidup dan belum mati. Tidak mungkin kalau sudah mati jasadnya terkubur di dalam tanah lalu dihidupkan dan bangkit dari kubur, maka berarti bangkitnya dari dalam tanah. Sedangkan Isa dikatakan akan turun dari langit. Dan ini menjadi dalil bahwa Nabiullah Isa belum wafat. Makna wafat belum berpisah antara ruhnya dengan jasadnya. Adapun bagaimana beliau seorang manusia biasa bisa naik ke atas langit, itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang berkuasa atas segala-galanya. Adapun ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 55. Allah berkata tentang Nabiullah Isa kepada Nabi Isa, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Hei Isa, aku akan mewafatkan kamu dan mengangkatmu ke arah aku dan mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Ayat ini yang sering difahami, Nabi Isa sudah wafat. Karena Allah menyatakan, inni mutawaffika, aku mewafatkan kamu. makna mewafatkan di sini bukanlah bermakna kematian. Karena kalau Ishak mati, ya tidak ada bedanya, tidak ada istimewanya dibanding orang-orang mukmin yang lainnya. Allah mencabut ruh mereka, kemudian diangkat ruhnya sampai ke langit. Kalau Nabi Isa juga diwafatkan, lalu yang diangkat ke langit adalah hanya ruhnya, itu bukan sebuah keistimewaan. Seluruh orang mukmin ruhnya setelah wafatnya diangkat ke langit. Berdasarkan hal itulah, maka diangkatnya Nabiullah Isa ke langit bukan sekedar ruhnya, tapi dengan jasadnya. Kalau ruhnya masih ada dalam jasadnya, berarti belum wafat, belum meninggal, belum mati. Demikian juga firman Allah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kami sucikan engkau dari orang-orang kafir. Seandainya ruhnya sudah berpisah dari jasadnya, niscaya jasadnya ada di muka bumi seperti jasad para nabi yang lainnya atau jasad manusia lainnya terkubur di muka bumi. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 157-158, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي الشَّكِّ مِنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Kata Allah, orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa. Tapi yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang ikhtilaf tentang masalah itu, tentang masalah ini, mereka berada dalam keraguan tentang hal itu. Mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya mengikuti dzan, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke arah dirinya. Yang dimaksud dengan Allah mengangkat Nabi Isa ke arah dirinya, maksudnya mengangkat seluruh bagian dari Nabi Isa, ya ruhnya, ya jasadnya. Bukan hanya ruhnya semata-mata. Kalau hanya ruhnya semata-mata, semua orang mukmin yang mati ya ruhnya diangkat kepada Allah. Tapi disebut bahwa Nabi Isa diangkat kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwa yang diangkat itu ruh dan jasadnya sekaligus. Dan ruhnya masih berada dalam jasadnya. Makanya Allah menyatakan, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ, mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Seandainya Nabi Isa itu sudah wafat, pastilah Allah akan berfirman, وَمَا صَلَبُهُ وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَبَلْمَاتِ, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tapi mati. Ini saya akan begitu. Tapi tidak demikian. Allah menyatakan bahwa bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa ke arah dirinya. Oleh karena itu, ketika para ulama menyatakan inni mutawaffika, bahwa Allah berfirman, aku mewafatkanmu. Makna mewafatkanmu adalah qabiduka, ay qabidu ruhika wa jasadika. Artinya aku akan memegangmu, mengambilmu, baik ruhnya ataupun jasadnya. Dan inilah makna wafat. Kalau orang Arab menyatakan tawafaitul hisab was tawafaituhu, aku umpamanya tawafaitul hisab. Artinya mengangkatnya atau menyempurnakannya. Dan tidak berarti diwafatkannya Nabi Isa itu terpisahnya ruh dan jasad dalam arti mati. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa bahwa tidur pun, tidur itu disebut oleh Al-Quran, disebut oleh hadis dengan sebutan wafat, bahkan mati. Tapi apakah ruh dan jasadnya terpisah? Tidak. Bangun lagi, hidup lagi. Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yata'affal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan mewafatkan jiwa ketika belum mati di dalam tidurnya. Dalam tidurnya diwafatkan. Makanya dalam surah Al-An'am ayat 60 Allah menyebut tidur dengan wafat. Allah bernyatakan huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah lah yang mewafatkan kalian di malam hari dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan juga di siang hari. Mewafatkan di sini maknanya adalah menidurkan kalian. Oleh karena itu doa yang kita baca baik ketika akan tidur ataupun bangun tidur disebut dengan sebutan mati. Ketika kita akan tidur berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW berdoa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika dengan menyebut namamu Allahumma ya Allah. Amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Yang dimaksud aku mati di sini, aku tidur. Dan yang dimaksud aku hidup, nanti aku bangun lagi. Ketika bangun tidur, apa ya doa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang ahyana telah menghidupkan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Maksud menghidupkan kami di sini membangunkan, yang disebut setelah mematikan kami artinya apa? Menidurkan kami. Tidur pun oleh Allah disebut mati, disebut wafat. Tapi tidak terpisah antara ruhnya dan jasadnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan inni mutawafika ay inni qabiduka ruhaka, ruhika wa badanika. Aku ambil kamu, ruhnya dan jasadnya. Ya, lalu aku angkat ke langit. Berkata Al-Qadhi Iyad, rahimahullahu ta'ala, nuzulu Isa alaih salatu wassalam wa qatluhu dajjal haqqun wa sahihun inda ahli sunnah lil ahadithi sahiha fi dhalik wa laysa fil aqli wala fi syar'i ma yubtiluhu fa wajaba ithbatuhu wa ankara dhalika ba'dul mu'tazilah wal jahmiyah wa man wafaqahum وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخاتم النبيين وبقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شريعته معبدة إلى يوم القيامة ولا تنسخ وهذا استدلال فاسد. Kata Al-Qadhi Iyad, turunnya Nabi Isa dan Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal adalah sebuah kebenaran sahih menurut ulama Ahlus Sunnah. Berdasarkan hadis-hadis sahih tentang hal itu. Dan tidak ada alasan baik bagi akal ataupun bagi syariat untuk membatalkan hal ini atau menganggap batil terhadap keyakinan ini. Maka wajib menetapkan ini, meyakini ini termasuk bagian dari keimanan kita. Tapi hal ini diingkari oleh sebagian Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang sesuai akidahnya dengan mereka. Selalu memakai, menggunakan, mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau ada wahyu itu Al-Quran tidak sesuai dengan akal, ditakwil. Kalau umpamanya ada hadis sesuai apapun, kalau tidak sesuai dengan akal ditolak. Dan nuzulnya atau turunnya Nabi Isa, belum wafatnya Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa ke langit tidak masuk akal mereka. Makanya ayat ditakwil, hadis ditolak walaupun sahih. Itulah orang-orang yang setipe dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Taqdimul aql anin naql. Selalu mendahulukan akal daripada naql. Naql itu wahyu. Akalnya menjadi hakim atas Quran dan Sunnah. Benar tidaknya ayat atau hadis, makna ayat atau makna hadis, tergantung akal. Itulah kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka berdalil, mereka beranggapan hadis-hadis tentang Nabiullah Isa walaupun banyak tertolak dengan ayat dan hadis yang lainnya yang sahih serta akal. Pertama, ayat menyatakan wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi nanti kalau Nabi Isa turun berarti ada nabi lagi dong setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kata mereka. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiy ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Juga telah ijma' kaum muslimin bahwa tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam abadi sampai hari kiamat, tidak dimansukh. Ini istidlal yang fasid, penerapan dalil yang rusak, yang keliru. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan turunnya Nabi Isa bukan turun sebagai nabi baru dengan syariat baru yang memansuh, mengganti, menghapus syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tak ada satupun hadis atau keterangan lain sedikit pun yang menjelaskan bahwa Nabi Isa datang sebagai nabi baru dengan syariat baru, menggantikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, bahkan hadis-hadis sahih tersebut menunjukkan bahwa Nabiullah Isa akan beriman kepada Nabi Muhammad dan ajarannya, dan beliau turun sebagai hakim yang adil, menghukumi manusia dengan syariat kita, syariat Islam yang bersumber dari Quran Sunnah, menghidupkan seluruh urusan-urusan syariat kita yang sudah banyak ditinggalkan oleh bangsa manusia. Di zaman sekarang ada banyak penulis yang juhal, yang dianggap sebagai cendekiawan muslim, mengingkari turunnya Nabiullah Isa. Alasannya tadi, alasannya bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi. Terus juga tidak masuk akal. Disangkanya akal mereka itu mampu menjangkau segala sesuatu, mampu memahami. Padahal yang enggak ya. Banyak, jangankan alam, perkara gaib. Turunnya Nabi Isa termasuk perkara gaib sebab belum terjadi. Banyak perkara gaib yang terjadi di sekeliling kita sekarang, jangankan perkara gaib lah. Perkara nyata yang terjadi di sekeliling kita sekarang kita enggak tahu. Apalagi yang gaib, di sini ada para malaikat, di sini ada jin gitu ya, tidak tahu. Yang nyata banyak yang tidak kita ketahui, seperti adanya virus, adanya bakteri, adanya kuman. Mungkin berseliweran, itu kan masih alam nyata. Cuma saking kecilnya ukurannya tidak bisa kita lihat. Kita tidak tahu apakah di meja saya, di kursi saya ini ada virus, ada bakteri, ada kuman, ada macam-macam yang membahayakan atau tidak, kita tidak tahu. Yang kita hisap ini berapa persen kadar oksigennya dan gas-gas lain yang kita enggak tahu. Itu alam nyata loh. Apalagi alam gaib. Banyak yang tidak bisa terjangkau oleh akal kita, ya. Selama alam perkara gaib itu diterapkan, dijelaskan oleh Quran dan Sunnah, wajib kita percaya, wajib kita meyakini. Dan meyakininya bagian dari karakter orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Nah, banyak sekarang penulis yang mengingkari turunnya Nabi Isa karena bersandar kepada akal dan fikiran mereka, lalu mereka ini menghujat hadis-hadis sahih tentang hal itu. Dianggap dhaif. Kalau satu hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama dianggap dhaif, itu menghujat kepada banyak kemungkinan. Mungkin menghujat, enggak mungkin menghujat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi berbicara salah. Mungkin saja mereka juga berkeyakinan begitu, kata. Nah, nabi juga manusia, mungkin saja salah ucapannya. Mungkin begitu. Menghujat kepada nabi alaihi salatu wasallam itu kriminal terbesar itu. Atau kepada sahabat, mungkin sahabat yang salah meriwayatkan. Kalau enggak sahabat, mungkin para perawinya, pasti ada perawi yang salah, yang keliru, dan seterusnya. Makanya ditolak. Padahal para perawi tersebut telah dianggap thiqat oleh para ulama yang ahli di bidang tersebut. Mereka menghujat hadis-hadis yang sahih atau mentakwil maknanya dengan takwil-takwil yang batil. Oh, turunnya Nabi Isa itu betul sahih, diisyaratkan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh banyak hadis yang sahih, tapi itu simbolis. Ah, ditakwil. Ditakwil dengan takwil-takwil yang batil. Keliru. Itu mendahulukan akal daripada wahyu. Dan itu dilarang. Oleh Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan otaknya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajib bagi setiap Muslim untuk percaya, meyakini kebenaran dari semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mau masuk akal atau tidak, mau terjangkau oleh indera kita ataukah tidak, maka selama itu bersumber dari Nabi SAW melalui jalur periwayatan yang sahih, wajib untuk kita yakini. Karena ini termasuk bagian dari beriman kepada perkara yang gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulnya. Ini belum terjadi tapi Nabi sudah memberitahukan. Berarti perkara gaib. Dari mana Nabi tahu? Enggak mungkin beliau ngarang-ngarang atau menduga-duga. Pasti berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya tapi wahyu itu. Alimul ghaibi wa la yudhiru ghaibihi ala wala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Termasuk akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Perkara gaib Allah tahu. Dan Allah tidak memberitahukan perkara yang gaib ini kepada siapapun. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Nabi SAW banyak mengetahui perkara gaib yang akan datang, yang belum terjadi, pasti terjadi. Termasuk nuzul atau turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Berkata Al-Allamah As-Safaraini, kata beliau, wa yakunu muqarriran li syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La annahu rasulun li hadhihi al-ummah kama marra wa yakunu qad alima ahkama hadhihi syariah bi amrillah ta'ala wa huwa fis sama'i qabla an yanzil. Kata Safara ini, Nabi Isa akan menjadi penguat atau yang menerapkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bukan seorang rasul bagi umat ini, tapi sebagai mujaddid, pembaharu. Makna pembaharu, mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang sebenarnya setelah mereka itu jauh menyimpang. Maka jadilah Nabi Isa orang yang telah mengetahui hukum-hukum syariat ini atas perintah Allah ketika beliau di langit sebelum beliau turun ke alam dunia. Lalu masih berkata As-Safara ini, wa za'ama ba'dul ulama annahu binuzuli Sayyidina Isa ibn Maryam yurfa'u taklif wa hadha mardud lil akhbaril waridah annahu yakunu muqarriran li ahkami hadhihi syariah wa mujaddidan laha id hiya akhirus syara'i wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirur rusul wa dunya la tabqa bil taklif fa inna baqa'ad dunya innama yakunu bimuqtada al taklif ila alla yuqala fil ard Allah Allah dzakarahu al-Qurtubi fi tadhkiratihi. Sebagian orang menyangka bahwa turunnya Nabi Isa akan menghilangkan taklif. Arti taklif itu sudah menghapus kewajiban. Tidak ada lagi kewajiban setelah turunnya Nabi Isa. Tidak perlu sholat, tidak perlu saum, tidak perlu melakukan ibadah gitulah. Ini pendapat yang merdud, yang tertolak. Berdasarkan keterangan-keterangan yang ada bahwa Nabi Isa itu justru untuk memperkuat, mewujudkan, mengaplikasikan syariat ini dan memperbaharui syariat ini. Maksud memperbaharui, tajdid, bukan mengadakan ajaran baru yang tadinya tidak ada, itu mah bid'ah. Tapi tajdid itu mengembalikan pemahaman dan pengamalan umat terhadap agama setelah mereka itu jauh menyimpang. Penyimpangan kaum muslimin disebabkan masuknya ro'yu, masuknya perasaan, masuknya kebiasaan, adat, kultur, budaya. Dimasukkan menjadi bagian dari ajaran Islam ini. Bahkan mengadopsi upacara, ritual, dan keyakinan agama lain. Seperti diyakininya orang yang sudah mati itu ruhnya selama 7 hari, 7 malam masih ada di rumahnya, belum keluar. Padahal Islam menyatakan yang sudah mati sudah nyawanya, ruhnya dicabut, dinaikkan ke atas kalau dia orang mukmin sampai ke langit ketujuh, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur. Kalau dia orang kafir, di langit pertama juga mentok, enggak bisa naik. Kemudian dicampakkan dari atas ya, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung sampai akhirnya masuk juga ke dalam jasadnya di alam kubur. Sudah, setelah sampai di alam kubur, masuk jasadnya, dibangkitkan, ditanya. Lalu mengalami nikmat kubur atau azab kubur. Enggak bisa keluar lagi dari alam kubur. Tapi agama lain, Hindu, Buddha atau agama yang lain yang menyatakan ruh orang yang mati selama 7 hari itu masih ada di rumahnya. Agar tidak resah, tidak gelisah, agar tenang, lalu diadakan ritual tertentu di rumahnya. 7 hari itu. Setelah 7 hari lalu lepas. Nanti 40 hari datang lagi, makanya diadakan lagi ritual lagi itu 40 hari. Sehari lalu pergi lagi. Nanti 100 hari datang lagi, ada ritual lagi, itu dari agama lain. Masuk, dimasukkan ke dalam bagian dari agama Islam ini. Sudah jauh menyimpang. Perlu tajdid, pembaharuan. Makna pembaharuan tajdid itu mengembalikan umat ke pemahaman dan pengamalan agama yang sebenarnya. Ulama yang mengajak kepada Islam yang murni sesuai di zaman Nabi dan para sahabat disebutnya mujaddid. Nabi Isa datang sebagai mujaddid karena beliau turun di akhir zaman. Dan Islam ini akhir dari syariat terakhir. Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Dan dunia ini tidak mungkin ada tanpa ada kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia. Karena adanya dunia itu hanyalah karena masih adanya peribadatan. Ketika peribadatan sudah tidak ada, tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, maka kiamat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang satu pun yang menyebut nama Allah Allah. Semua keterangan itu dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Qala, masih kata Imam As-Safara ini, wa amma muddatuhu wa wafatuhu. Adapun lamanya hidup Nabi Isa setelah beliau turun dan kapan wafatnya dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu As-Sakir. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Imam Ibnu Asir menjelaskan ini dalam kitab Tarikh Dimasyq. Bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Isa ibn Maryam fayamkuthu finnas 40 sana. Akan turun Nabi Isa dan beliau akan tinggal di tengah-tengah manusia selama 40 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Ibban, dikatakan annahu yamkuthu 40 sanah thumma yatawaffa wa yusalli alaihi almuslimun wa yadfa'unahu 'inda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Isa akan tinggal di muka bumi memimpin manusia menegakkan Quran dan Sunnah selama 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau wafat. Jasadnya disolatkan oleh seluruh kaum muslimin dan dikuburkan di samping kuburan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu di Madinah. Di samping Masjid Nabawi yang sekarang ada di Madinah. Ya. Inilah keterangan tentang nuzul atau turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, termasuk bagian dari akidah kaum muslimin yang tidak boleh tidak harus diyakini, karena itu bagian dari iman kita kepada hari akhir dan ditetapkan oleh Al-Quran dan juga sunnah yang sahihah. Ya, wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan dipersilakan kepada pemirsa, kepada pendengar untuk mengajukan pertanyaan baik lewat telepon, WA ataupun SMS, dikirimkan kepada nomor nanti akan dibacakan kepada Cepi Septina. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas pemaparan materi di sore hari ini dan kepada para pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Yusuf di Buah Batu Ustaz. Silakan Pak Yusuf. Di ada yang tertinggal Ustaz. Ya. Itu soal doa. Banyak yang berdoa, orang sakit, orang apa bil barokati Al-Fatihah. Nah, bagaimana Ustaz itu? Mestinya kan ada doa tuh ada ucapannya, tapi ini selalu bil barokati Al-Fatihah. Demikian ya. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yusuf di Buah Batu ya, Bandung. Bagaimana dengan bukan bil barokati, bi barokatil Fatihah ya? Dengan barokah bacaan Al-Fatihah lalu mereka membaca Al-Fatihah. Ya, itu yang disebut dengan ruqyah syar'iyah dengan membacakan Al-Fatihah. Cuma caranya yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Boleh enggak kita meruqyah orang yang sakit? Baik dengan baca Al-Quran atau dengan mendoakan? Boleh. Tapi yang sakitnya ada di sana. Ya. Lalu bacakan Al-Quran kepadanya. Boleh dibacakan ke air kemudian diminumkan atau dimandikan. Boleh juga umpamanya dengan meletakkan tangan kanan kita di tempat yang sakit. Di bagian tubuh yang sakit. Tentu saja ini laki ke laki, wanita ke wanita. Kecuali dengan mahram. Kemudian mendoakannya. Ya, dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka itu disebut ruqyah syar'iyah. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Yang sakitnya di mana, yang mendoakannya di mana. Kemudian disebut ya, Sifulan-sifulan yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan lalu bibarokatil Fatihah. Dengan barokahnya surah Al-Fatihah, lalu dibacakan Al-Fatihah. Dimaksudkan atau diniatkan, entah yang baca jamaah tahu enggak maksudnya ini apa nih. Tapi secara syar'i memaksudkan adalah meruqyah orang yang sakit dengan bacaan Al-Fatihah tersebut. Apa bisa sembuh? Bisa. Pernah enggak? Pernah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, para sahabat berempat kemudian safar atau umpamanya bepergian, kemudian kehabisan bekal di suatu kampung meminta pelayanan sebagai seorang musafir yang kehabisan bekal. Enggak disuguhi itu. Dalam keadaan sedang istirahat masih di kampung itu tanpa diberikan pelayanan, anak kepala kampung atau dalam riwayat lain kepala kampungnya itu sendiri disengat binatang berbisa, ular dan yang sejenisnya. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu orang-orang meminta empat sahabat ini untuk mengobati. Kata mereka, boleh asal beri kami kambing sebagai upah. Sebab tadi tidak diberi pelayanan yang semestinya diberikan sebagai tuan rumah kepada pendatang yang kehabisan bekal. Deal, setuju. Lalu dibacakan Al-Fatihah. Sembuh. Saciduh metu saucap nyata, mujarab. Ya. Saat itu dibacakan, saat itu sembuh. Yang kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, ruqyah syariah itu jauh lebih mujarab daripada obat yang paling ampuh apapun di dunia ini. Karena obat yang paling modern sekarang untuk menyembuhkan bisa ular, binatang yang berbisa, ada proses, mungkin disuntikan serum gitu ya, vaksin yang sejenis itu disuntikan. Apakah begitu langsung disuntikan menit itu, semenit, dua menit kemudian langsung sembuh? Tidak. Tapi ada proses, mungkin semalaman dibiarkan, demam dulu, menggigil dulu, mungkin panas dulu ya. Tapi besoknya baru ada reaksi agak baik sebenarnya. Apa sih begitu? Tapi dengan ruqyah syariah saat itu juga sembuh seketika, ya. Akhirnya sesuai kesepakatan dikasih kambing. Para sahabat bingung, ini halal apa tidak? Lalu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyatakan, "Ma adraka ma annaha ruqyah." Bagaimana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Lalu disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibagi-bagikan ke semua kaum muslimin. Tidak menjadi milik si peruqyah, ya. Oleh karena itu ini enggak boleh dijadikan dalil bahwa meruqyah dengan dikomersikan boleh enggak? Ini menolong. Kan sahabat juga tadi minta upah. Iya, tapi upahnya itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Tidak khusus dianggap milik si peruqyah, enggak. Bukan hak mereka, mengenai kaum muslimin. Nah, jadi itu ruqyah syariah. Barangkali begitu yang dimaksud, tapi secara syar'i, menurut sunnah, ruqyah itu dengan dibacakan Al-Quran langsung di hadapan orang yang sakit, terdengar oleh orang yang sakit, baru ada reaksi. Adapun kalau yang sakitnya di rumah sakit, kita kemudian membacakan fatihahnya di rumah atau di masjid, maka ini tidak sesuai sunnah. Lalu apa yang kita bisa lakukan kalau kita jauh dari orang sakit? Berdoa, mendoakan kepada Allah agar penyakitnya diangkat segera oleh Allah SWT. Ya, demikian Pak Yusuf, wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali lagi ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Bapak. Bapak siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Barakalakum jami'an. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Kan tahuan di luar tema karena ini berkenaan dengan zakat yang tadi pagi kita bahas. Jadi kan sebaiknya dilanjutkan kita mendatangi amil zakat. Alhamdulillah sudah dilakukan. Cuma kebetulan di amil zakat ini ya sepertinya ada doa begitu dahwina. Apakah kita mengikutinya atau bagaimana Ustaz? Atau kita diam aja dengan mengaminkan atau seperti bagaimana sikap kita Ustaz? Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kurang jelas. Nggak menyebut nama ya. Iya, sudah dibahas kemarin. Jadi ketika kita membayar zakat ke amil, ada doa yang diseremonialkan, diupacarakan. Pak, angkat tangan, saya doakan dulu ya, setelah ijab kabur. Lalu berdoa begini-begini. Doanya itu bagus, sangat bagus intinya, ya. Cuma itu tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa si amil harus mendoakan, ya, diperintahkan oleh Al-Qur'an, ya. Fasholli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka, doakan orang yang memberi zakat. Karena doamu itu menenteramkan mereka. Fasholli, shalawatlah kepada mereka, ya. Dan ketika menerapkan ayat ini, Nabi SAW ketika menerima titipan zakat, mendoakan dengan sallallahu alaik atau Allahumma salli alaik, atau disebut namanya Allahumma salli ala fulan. Atau kalau itu sekeluarga dengan menyebut Allahumma shalli ala ali fulan, ya. Ya Allah limpahkan salawat kepada si fulan ini. Itu praktek doa yang dibacakan oleh Nabi, disebutkan, dibacakan oleh Nabi SAW kepada orang yang menitipkan zakat. Dan itu adalah sebaik-baik petunjuk. Ya, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi. Nabi mah berbicara dan mengamalkan begitu berdasarkan wahyu, ya. Kalau orang-orang berdasarkan ra'yu, ya, disusunlah susunan doa yang bagus, susunan kalimatnya indah, isinya bagus, dan sesuai dengan situasi. Penyerahan, penitipan zakat fitrah. Lalu didoakan. Itu bukan dari Nabi SAW, ya. Terus bagaimana kalau kita didoakan begitu? Ya, diam saja, ya, diam saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat, Ustaz. Ya. Masih berkenaan dengan zakat ini, Ustaz, banyak. Dan ya. Ini ada pertanyaan, saya punya pangkalan LPG. Modal awal 87 juta. Setiap bulan saya dapat untung kurang lebih 2,5 juta. Untung tersebut saya belikan perhiasan yang belum mencapai nisab. Pertanyaan saya, apa pangkalan LPG saya masuk dalam harta yang harus saya keluarkan zakatnya, Ustaz? Pangkalan LPG-nya, silakan. Iya, kalau tidak salah itu tadi pagi sudah nelfon. Oh, ibu-ibu gitu. Itu, teh, ya. Ibu-ibu dan sudah saya jawab. Jadi intinya, LPG tersebut tidak hanya menjual gas isinya aja, tapi juga kadang dengan botolnya. Botol apa itu, teh? Tabungnya, ya. Kalau ada yang beli dengan tabungnya, ya dijual. Kalau hanya beli gasnya aja juga bisa, ya. Jadi itu omset, karena termasuk barang yang dijual belikan. Tabungnya, terus gasnya juga omset, bukan aset. Kecuali kalau dia hanya menjual gas, tabungnya nggak dijual, ya. Maka hanya tabungnya dianggap aset, ya. Omsetnya hanya gasnya. Tapi ini dijual semuanya. Maka hitung uang yang ada dan omset, yaitu nilai dari gas dan tabung yang dijual belikannya tersebut. Kalau jumlah seluruhnya mencapai minimal 43 juta rupiah, maka keluarkan 2,5% dari hal itu, ya. Dan itu setiap tahun. Karena ada dua syarat wajibnya zakat. Pertama, sudah berlalu 1 tahun. Yang kedua, sampai nisab, ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 0228686236 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana? Dokter kan dengar? Silakan, Pak. Ya, silakan. Sudah masuk, Pak. Jangan mendengar di streaming, Pak. Ada delay, tapi langsung dengar di telepon aja, ya. Silakan, Pak. Halo, ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak, sudah masuk. Halo, Pak, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, matikan dulu radio atau streaming, ya, Pak. Nanti Bapak bingung di sana, telat beberapa detik. Dengar di telepon dulu, nanti stay lagi. Iya, Pak, silakan matikan dulu radio atau streamingnya, Pak. Dengar di telepon aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Lah, ini gimana? Double. Iya, karena Bapak nyetel radio atau streaming. Matikan dulu, dengar di telepon aja, Pak. Masih dengar di streaming dia. Halo, Pak. Terputus. Halo. Iya, masih nyambung. Silakan, Pak, silakan. Bapak dengar di telepon, jangan dengar di radio atau di TV atau di streaming, Pak. Dengarnya di telepon dulu, kalau pas nanya nanti setel lagi. Ah, baik. Tampaknya terputus, kita ada yang masuk lagi. Ya, sudah silakan. Ada yang masuk lagi, silakan. Halo. Halo. Halo, silakan yang telepon sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ridho di Ciwatra, Pak. Silakan, Pak Ridho. Ya. Mohon maaf mau nanya, Pak Ustadz, kalau saya pernah dengar satu hadis bahwa menyelenggarakan acara tahlilan seperti itu bagian dari niyahah. Boleh dijelaskan lagi, Ustaz, tentang niyahah itu sendiri, definisinya seperti apa untuk penjabarannya gitu. Paling itu aja. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ido di Ciwastra, barakallahu. Secara bahasa, niyahah itu artinya meratap. Makna meratap adalah menangis dengan kadar tangisan melebihi kewajaran. Teriak-teriak histeris gitu ya. Sambil umpamanya mengacak-acak rambut, menjambak atau apa, memukul-mukul pipi, mengoyak-ngoyak pakaiannya. Kata orang Sunda, gugulingan lolong seran kayak gitu, kayak anak kecil direbut mainannya. Itu namanya meratap, bahasa Arabnya niyahah. Termasuk niyahah adalah kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang kematian. Itu termasuk bentuk dari niyahah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk dosa besar. An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang niyahah. Karena kenapa Nabi SAW menyebutnya wanita an-na'ihatu? Idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia itu tidak tobat sebelum matinya, maka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Kenapa disebut wanita? Karena umumnya yang niyahah, yang meratap, meraung-raung, itu wanita. Karena mentalnya lebih lemah daripada laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki yang melakukan hal ini, maka lebih besar lagi dosanya. Karena lebih tidak layak lagi dibanding para wanita. Para wanita aja terlarang. Apalagi laki-laki. Ya. Jadi makna niyahah adalah meratap. Batasan meratap adalah melakukan tangisan melebihi kewajaran. Adapun kalau ada orang yang meninggal dari orang yang kita cintai, lalu kita menangis, ya, sesegukan, berisak, berurai air mata, secara wajar, normal, boleh. Nabi SAW pun menangis ketika putranya Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggal. Beliau berurai air mata, ya. Maka tidak apa-apa kalau nangisnya dengan tangisan yang wajar. Kalau melebihi batas kewajaran, itulah niyahah. Dan termasuk dianggap niyahah adalah kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang baru ditinggal mati oleh kerabatnya. Makanya itulah yang terlarang, ya. Apapun momennya, walaupun tidak tahlilan, tapi umpamanya ngumpul di rumah orang yang kematian, sehingga membebani keluarga tersebut, ya sudah ada musibah, ya harus mengeluarkan banyak orang untuk menyuguhi makan. Nah, itu yang disebut dengan niyahah yang terlarang berdasarkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali lagi ke penanya melalui line telepon di nomor 0228-8862-637. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fika barakallah. Afan di luar tema Ustaz, yeah. Di Simahi. Tadi kalau zakat fitrah itu utamanya kita yang ngasihin langsung ke mustahiknya atau ke amilin Ustaz. Iya. Yeah. Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Didin Suridin di Cimahi. Iya, barakallahu fiik. Idealnya ke badan amil zakat. Sudah dijelaskan tadi pagi, ya. Ke badan amil zakat supaya apa? Supaya pembagiannya merata. Karena badan amil zakat koordinasi dengan RT RW bahkan juga desa memiliki data mustahiq. Jadi berapa jumlah beras yang terkumpul dibagi sekian jiwa. Nanti merata. Adapun kalau masing-masing warga terserah ya, bagikan aja masing-masing ke fakir miskin yang diketahuinya. Nanti ada fakir miskin yang dapat banyak, ada fakir miskin yang sedikit, bahkan ada yang tidak kebagian. Yang tidak diketahui bahwa dia miskin, tidak begitu dikenal gitu ya. Dia gak akan ada yang ngasih, padahal dia sangat butuh. Akhirnya terjadi ketimpangan sosial, ekonomi di tengah masyarakat ya. Nah, maka lebih baik koordinasikan dengan badan amil zakat setempat supaya keadilan sosial di ketengah kaum muslimin di momen pembagian zakat ini bisa terwujud ya. Kecuali apabila memang kita melihat adanya banyak penyimpangan oleh badan amil zakat gitu ya. Tidak jujur orang-orang yang ada di sana tidak bisa dipercaya keilmuannya dan amanahnya. Khawatir keliru, khawatir salah, khawatir ada penyimpangan. Lalu lebih baik kita langsung ke orang yang ya kita yakini fakir atau miskin maka boleh. Tapi sekali lagi lebih utama ke badan amil zakat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat. Ustaz, masih mengenai zakat. Jika dulu sebelum tahu ilmunya bahwa zakat harus dengan beras, bagaimana dengan zakat anak beberapa tahun yang lalu yang anak keluarkan dengan uang? Apakah sah atau harus diulang, Ustaz? Silakan. Sah, tidak harus diulang karena ketidaktahuan. Setiap seluruh ibadah yang dilakukan secara salah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, maka dimaafkan dan ibadahnya dianggap sah. Baik bodoh secara syar'i ataupun bodoh secara hissi. Contohnya banyak, contoh yang bodoh secara syar'i. Umar dan Ammar. Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasar radhiyallahu anhum. Maka mereka pergi safar disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan pada waktu subuh dua-duanya junub. Dan tidak ada air untuk mandi. Adapun Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dia mandi dengan tanah berguling-guling seperti berguling-gulingnya binatang lalu salat. Adapun Umar tidak salat karena dia berpendapat tidak sah sholat ketika junub. Dan tidak ada air untuk mandi. Ya. Umar tidak sholat. Ammar sholat dengan berguling-guling di tanah. Siapa yang benar Umar apa Ammar? Dua-duanya salah. Dua-duanya tidak sah. Setelah dua-duanya sampai ke Madinah, diberitakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, beliau hanya berkata, kafa antaqula biyadaika hakala. Cukuplah kalian melakukan dengan kedua tangan kalian seperti ini. Lalu diajari tayamum. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh baik Umar ataupun Ammar untuk mengulang sholatnya. Bahkan tidak menyuruh Umar untuk sholat. Karena ijtihad beliau saat itu keliru dan ijtihad yang keliru dikasih satu pahala. Dan kesalahannya dimaafkan. Ini contoh pertama. Contoh kedua, seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia mu'allaf, baru masuk Islam. Ikut sholat. Ketika sholat ada yang bersin. Oleh sahabat Muawiyah ini doakan yarhamukallah. Padahal lagi sholat. Jadi dia sudah tahu melalui pergaulan dengan para sahabat, kalau ada yang bersin, doakan yarhamukallah. Dia tidak tahu bahwa dalam sholat tidak boleh ngomong. Akhirnya didoakan. Para sahabat melotot kepada dia. Dipelototin begitu, dia enggak enak. Lalu berkata, masya'nukum tanduruna ilaya. Ngapain kamu lihat-lihat saya? Ngomong dia dalam sholat. Belum tahu bahwa dalam sholat enggak boleh ngomong. Kalau sudah tahu itu batal. Lalu para sahabat menepuk-nepukan tangan mereka ke paha mereka mengisyaratkan diam. Lalu aku pun diam. Selesai sholat, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih bijak, lebih lembut dalam memberikan teguran dan nasihat dibanding Rasulullah SAW. Beliau tidak memarahiku, tidak menyalahku, tidak menegurku. Beliau hanya berkata, inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak dalamnya ada ucapan manusia. Ya. Nah, jadi kalau tahu Muawiyah ini batal dan harus mengulang sholatnya. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Menunjukkan dianggap sah dan kesalahannya itu dimaklumi karena ketidaktahuan. Ini contoh kedua itu adalah bodoh secara syar'i. Sekarang bodoh secara hissi dialami oleh Nabi SAW. Beliau sholat dengan para sahabat dengan memakai sendal. Di tengah-tengah sholatnya beliau copot sendalnya. Melihat begitu para sahabat langsung juga mencopot. Padahal lagi sholat. Seusai sholat kata Nabi, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Kata beliau, tadi datang Jibril kepadaku berbisik bahwa di sendalku itu ada najis. Maka aku copot dan aku lanjutkan sholat. Jadi separoh dari sholat Nabi SAW, beliau sholat dengan ada najis di sendal. Tapi beliau tidak tahu, ini yang disebut dengan bodoh secara hissi. Tidak tahu tentang realita yang dialami. Ada najis beliau tidak tahu, ya, namanya juga manusia biasa. Malaikat Jibril tahu. Nah, setelah diberitahu, dicopot. Tapi sholatnya tidak dibatalkan, tidak diulang dari awal. Enggak, dilanjut. Menunjukkan selama sholat pakai sendal yang bernajis itu dianggap sah. Seandainya beliau tahu tapi tetap melakukan sholat dengan ada najis, niscaya tidak sah. Tapi karena tidak tahu, maka dianggap sah dan tidak perlu diulang. Dan banyak lagi dalil lain yang menunjukkan sebuah ibadah yang dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, maka kesalahannya diampuni dan ibadahnya dianggap sah. Adapun setelah tahu, maka wajib dirubah. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Sambil menunggu penelpon yang masuk, ada pertanyaan melalui... ada telepon yang masuk. Baik, silakan. Penelpon sudah masuk, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa di Pajajaran? Ijal. Silakan. Ustaz, begini, teman saya kemarin itu telepon saya. Dia mau pinjam uang katanya. Uang itu dia jujur. Uangnya itu untuk bayar cicilan dia kepada rentenir, Ustaz. Dia melakukan dosa riba. Apakah perlu saya kasih, Ustaz? Itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ijal di Pajajaran. Barakallahu fik. Kalau ada orang yang terjerat riba, baik bank ataupun rentenir, terus dia minta pertolongan kepada kita untuk membayarkan. Tolong apa tidak? Tergantung. Kalau dia tadinya waktu minjem tidak tahu bahwa itu dosa besar. Dosa riba itu bertingkat. Sekecil-kecil dosa riba itu dosanya sebanding dengan bila seseorang melakukan perzinahan dengan ibunya. Waliyadzubillah. Zina itu dosanya sangat besar. Tapi sebesar-besar dosa zina adalah bila dilakukan antara seorang anak dengan ibu. Itu terbesar. Sekecil dosa riba itu, dosa riba yang paling kecil itu sebanding dengan itu. Jadi besar loh. Apalagi yang terbesarnya, ya. Ah, jadi waktu pinjam dia belum tahu, setelah itu tahu dan mau tobat. Dan ingin segera melunasi hutangnya. Tapi tidak punya uang, lalu pinjam ke kita dan kita punya, bisa menolong dia, bantu. Untuk membantu proses tobat dia. Setelah tobat, ya akhirnya nyicilnya ke kita tanpa bunga. Selamat dia dari dosa riba. selamat juga dia apa dari cekikan rentenir lintah darat seperti itu ya. Kita dapat pahala. Dia dapat pahala dari tobatnya. Silakan bantu. Tapi kalau umpamanya dia minta bantuan untuk membayarkan cicilan bukan karena tobat. Karena memang enggak punya, ini dikejar-kejar oleh debt collector terus. Tapi tidak dengan niat tobat, maka jangan. Karena membantunya adalah ta'awun alal birri wat taqwa. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Saling bantu dalam dosa dan permusuhan. Nanti kalau sudah terbayarkan, alhamdulillah, nanti dia pinjam lagi. Sudah lunas, cari lagi pinjaman. Jadi tidak tobat, bahkan membantu dia untuk melakukan dosa riba di proses di akad yang berikutnya. Ya. Jadi tergantung kalau dia benar-benar tobat dan ingin lepas dari riba, silakan bantu membantunya ibadah. Tapi kalau dia tidak tobat, hanya ingin lepas dari tagihan sementara, nanti akan berbuat lagi, maka jangan dibantu. Ya, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Eka dari Marga Asih Ustaz. Ya, Bu Eka, silakan. Begini Ustaz, menyambung yang tadi. Saya itu berniat untuk zakat mal. Nah, kebetulan ada saudara yang terlibat hutang gitu Ustaz. Saya berusaha untuk setiap bulan mencicil hutang itu dengan niat untuk membayar zakat mal. Apakah itu sah Ustadz? Dan dia udah nggak pinjam-pinjam lagi. Dia memang nggak bisa untuk membayarnya gitu Ustadz. Itu ada bunganya Bu? Pasti ada Ustadz. Soalnya kan pinjamnya di koperasi Ustadz. Dia tobat nggak atau nggak? Dia udah tobat, udah nggak pernah lagi. Karena memang dia udah benar-benar nggak ada uang untuk pinjam lagi untuk apa gitu. Dan dia sekarang udah bekerja dengan saya gitu Ustaz. Iya. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka di Margasih. Margasih mah tetangga sini dekat. Iya. Kasusnya hampir sama dengan yang tadi. Ada orang yang pinjam ke bank atau ke koperasi dan ada bunga. Lalu tidak bisa membayar. Ya, minta bantuan kepada kita. Kita bayarkan dari zakat. Pertama, berarti bulanan kan? Karena cicilan itu bulanan. Nggak ada pinjaman yang cicilannya tahunan. Nggak ada ya. Bulanan. Atau kurang dari bulanan ada mingguan atau bahkan rentenir yang ke kampung-kampung harian ada ya. Nah, banyak ibu-ibu yang pinjam suaminya enggak tahu tuh. Ya, tiba-tiba datang tagihan. Nah, ketika ditagih biasanya ngumpet gitu di balik hordeng. Nah, sekarang ada orang yang pinjam ke koperasi ada bunga. Seperti tadi, kalau dia tidak pinjam lagi itu karena memang tobat. Tahu itu dosa, ya. Maka tidak akan ini lagi boleh di apa namanya dibayarkan sampai lunas tentu saja. Adapun boleh enggak dibayar dari zakat? Kalau zakat ini zakat mal tahunan kan zakat mal tahunan bukan bulanan, ya. Nanti dibayarkan umpamanya pas zakat, pas keluar mengeluarkan zakat baik Ramadan atau bulan lainnya kalau dia sudah satu tahun, keluar nih kamu bayarkan sampai lunas. Boleh. Karena salah satu mustahik dari zakat mal adalah gharim wal gharimina, ya, orang-orang yang memiliki hutang. Ya, silakan. Dan itu sampai lunas, bukan hanya hutangnya berapa 10 juta. Ini saya zakat 500 ribu. Saya zakat ada 20 juta, tapi untuk kamu 500, untuk yang lain 500. Tidak menjadi solusi, tetap dia terjerat hutang riba, ya. Oleh karena itu, kalau dibayar dari zakat mal, tapi bulanan, enggak ada zakat mal yang sifatnya bulanan. Jadi kalau mau solusinya, ya solusinya, bayarkan sampai lunas, dipotong gaji. Apalagi orang tadi kan kerja di Bu Eka tadi itu, ya, digaji setiap bulan umpamanya katakanlah 1 juta. Potong 500 ribu, untuk cicilan kasih 500 ribu, ya. sehingga nanti apa namanya bisa lunas tanpa terasa. Nah nanti kalau pas Ibu Eka bulan Ramadan sekarang ini ya mengeluarkan zakat mal, kasih ke dia, lunas itu sampai lunas ya. Seperti itu. Adapun kalau umpamanya Bu Eka dengan niat mengeluarkan zakat mal bulanan, tidak ada zakat mal bulanan. Setiap zakat mal itu tahunan. Yang bukan tahunan ada yaitu pertanian itu perpanen. Tergantung panennya berapa bulan sekali ya. Setiap panen dan sampai nisab zakat setiap panen. Nah itu bukan tahunan. Tapi untuk zakat mal ini selain pertanian itu adalah tahunan ya. Jadi solusinya bayarkan hutangnya sampai lunas, potong gaji. Gitu aja ya, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas terakhir ya. Baik. Jawabannya kita kembali lagi mengangkat penanya melalui layan telepon di nomor 0228686236. Baik, silakan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf saya mau tanya. Siapa Bu, di mana? Oh, saya Ani dari Sukajadi Ustadz. Iya. Ustadz, tadi saya dapat beras 4,5 kilo sama uang zakat Ustadz. Jadi di situ dicantumkan saya sebagai penerima zakat. Iya. Padahal maksudnya secara ekonomi mungkin saat ini saya masih sanggup bayar zakat karena saya memang suami saya usahanya semenjak corona ini tidak berpenghasilan. Cuman alhamdulillah saya masih bisa jualan dan saya masih sanggup bayar zakat. Nah, ini baiknya sebentar, hasil jualan memenuhi kebutuhan harian tidak selama COVID ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk makan sih alhamdulillah Ustadz. Ya. Bisa yang tidak ada untuk apa? Untuk beli mobil. Mobil mah udah enggak ada, Ustaz. Buat kayak maksudnya kayak kemarin kalau kayak bayar listrik masih ada yang bantu, Ustaz, gitu. Oh, berarti bayar listrik juga tidak tercover oleh hasil jualan. Iya, Ustaz. Gitu. Taib. Ya, sudah bisa ditanggap, Bu. Ya, itu Ustaz, saya dengar live aja ya, Ustaz ya. Iya, iya. Ya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Eka ya. Ibu Eka yang tadi. Ibu Anggi. Ibu Anggi di Sukajadi, barakallahu fiik. Ya, pandemi COVID-19 sekarang ini merubah kondisi ekonomi banyak orang. Yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Yang tadinya tidak mampu semakin terpuruk ya. Ada yang tanya kaya, semakin kaya banyak. Siapa? Ya, para pengusaha supermarket tuh. Wah, berjejal sekali ya. Para penjual sembako makanan itu panen itu ya. Nah, Bu Anggi, suaminya sudah nganggur. Mungkin di PHK atau dirumahkan. Dan ini banyak yang bernasib seperti itu. Sehingga tidak ada pemasukan sama sekali ya. Terasa oleh setiap orang. Nah jadi nol. Nah, alhamdulillah isinya kreatif. Bu Anggi kreatif dengan cara jualan. Hasil jualan untuk makan bisa. Tapi ingat, kebutuhan pokok dari sebuah keluarga bukan sekedar makan dan minum. Tapi juga tadi ada listrik, ada air. Kalau internet bukan kebutuhan pokok. Tanpa internet kita gak akan mati ya. Tapi kalau tidak ada air, tidak ada listrik, tidak akan mati, tapi nggak bisa masak juga ya. Susah masaknya. Jadi, untuk listrik dan air termasuk kebutuhan pokok. Yang menjadi pengeluaran yang mau tidak mau harus dikeluarkan. Tadi dikatakan ada yang bayarin. Berarti tidak tercover oleh hasil penjualan. Jadi walaupun ada penghasilan, masuk kategori miskin. Ada penghasilan tapi tidak mampu mengcover seluruh pengeluaran. Sandang, pangan, dan termasuk sekarang ditambah listrik dengan air. Mungkin air masuk ke listrik ya, karena pakai pompa, jet pump, kemudian mempengaruhi pengeluaran listriknya. Ya. Maka saya melihat gak apa-apa ibu menerima uang itu. zakat, baik fitrah ataupun zakat mal, tidak apa-apa. Tanpa harus merasa rendah atau malu, gitu, enggak masalah ya. Kecuali kalau semua kebutuhan pokok termasuk listrik, termasuk air, termasuk sandang dan pangan gitu ya, sudah terpenuhi dengan hasil usaha jualan tadi, maka boleh ditolak. Maaf, saya tidak termasuk mustahik ya, saya tidak berhak, maka tidak boleh. Itu pertama. Kedua, kalau toh ibu sendiri secara pribadi ada penghasilan, maka bapak termasuk mustahik, Bu. Hasil jualan ibu adalah harta ibu. Adapun bapak tidak memiliki pemasukan apapun, kasih ke bapak. Nanti oleh bapak dikasih lagi ke ibu, boleh saja gitu ya. Jadi saya pikir terima saja dan halal bagi ibu ya. Cukup sampai di sini, insya Allah kita ini terakhir ya, tidak ada lagi kajian setelah ini. Besok lusa kita libur, tinggal untuk kajian selanjutnya dimonitor saja terus dari BC dan juga dari radio, pengumuman di radio ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.